kau kini telah hidup menjadi bintang kecil untuk hidupku. Ku adalah darahmu yang selalu memberi cinta untukmu. Kau penerus darahku sebagai tanda lanjutnya perjuanganku. Kau penerus darahku, cinta seumur hidupku. Kau kini semakin hidup menjadi bocah kecil untuk hidupku. Ku adalah ayahmu yang selalu memberi doa untukmu. Sebagai tanda lanjutnya perjuanganku.